Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berkat rahmatnya. Kita masih dibimbingnya untuk selalu berada di jalannya yang lurus. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabiur Rahmah, Nabi penuh kasih dan sayang, agar kita umatnya dapat berkasih sayang antar sesama. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 46 dari surah Al-Hijr, singkat, tepat dan padat. Udkhuluha bisalamin aminin. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Allah memanggil orang-orang yang bertakwa untuk masuk ke dalam surga. Masuknya saja sudah penuh kenikmatan, ditambah lagi dengan salam dan amin, sejahtera dan aman. Kesejahteraan di dunia sangat berbeda dengan kesejahteraan di akhirat. Jangan pernah membayangkan bahwa kita sejahtera, inilah gambarannya. Apa yang kita dapati dari kenikmatan di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang akan kita dapati insya Allah di akhirat kelak. Kenapa? Karena kesejahteraan di dunia disertai rasa takut kehilangan nikmat, atau kita meninggalkan nikmat itu. Yang kita nikmati boleh jadi dia habis, atau kalaupun dia tidak habis, kita pula yang habis. Di akhirat semua nikmat itu kekal dan abadi. Udkhuluha bisalamin aminin. Ada kerinduan surga kepada orang yang cinta terhadap dirinya. Jadi surga itu adalah makhluk Allah. Kita merindukan surga dan surga pun merindukan kita. Untuk itu di ayat yang lain kita sering menemukan, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka adalah sahabat-sahabat surga dan mereka kekal di dalamnya. Seakan-akan apa? Surga itu adalah manusia. Surga itu lebih tepatnya adalah makhluk yang memiliki rasa. Rasa dicintai dan mencintai. Kita mencintai dia dan dia pun mencintai dia. Kita merindukan surga dan surga pun merindukan orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Rasa cinta inilah yang menyebabkan jauh terasa dekat dan dekat terasa ingin lebih dekat. Maka di ayat 46 ini Allah mengatakan udkhuluha, masuklah. Seakan-akan apa? Ada rasa ingin tergesa-gesa bertemu, bagaikan seorang kekasih, suami istri yang telah lama berpisah, ketika bertemu di Polonia atau di airport, melepaskan rasa rindunya dengan pelukan hangat, bahkan mengejar si anak, mengejar sang ayah yang telah lama pergi keluar kota atau keluar negeri untuk bertemu kembali. Ada kehangatan. Itulah kerinduan surga kepada orang bertakwa. Itulah kesejahteraan. Itulah keamanan yang tiada tara nikmat dan sejahteranya. Di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq. Kita minta kontribusinya tentang ayat 46 dari surah Al-Hijr ini. Iya, terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Bahwasanya ayat ini adalah yang Allah perintahkan langsung bagi manusia ataupun orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dengan memerintahkan masuklah ke dalamnya, yaitu artinya surga. Kenapa disebutkan udkhuluha? Ha itu adalah sebagai ta'zim, untuk mengagungkan betapa indahnya surga tersebut sehingga tidak bisa dibayangkan, sehingga tidak mampu kita melihat bagaimana melihat surga tersebut. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at. Dan apa yang kita dengarkan itu tidak sama dengan apa yang sesungguhnya di dalam surga tersebut. Maka pantaslah Allah mengatakan dalam firman-Nya, udkhuluha, H itu menunjukkan sangat-sangat indahnya sorga tersebut, sehingga Allah memerintahkan untuk masuklah orang-orang yang bertakwa bisalamin aminin. Kata-kata salam juga bisa jadi artinya lepas atau murni, tidak berpenyakit lagi, tidak mendapatkan ancaman dan bahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi kata-kata salam ini adalah merupakan ucapan langsung yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana berupa adalah penghormatan atau Allah puji bagi orang-orang yang bertakwa, yang mana orang-orang yang bertakwa ini mendapatkan salam dari Allah, tidak hanya salam tapi aminin, aman dari rasa mati, dalam arti kata kena azab dalam api neraka, atau aman dari azab Allah sama sekali, atau aman dari segala kepunahan dan kemusnahan, aman dalam segala hal, sehingga orang itu masuk tanpa beban, masuk dengan enaknya, disebabkan karena rahmat Allah, karena Allah Allah sajalah yang memerintahkan mereka itu masuklah ke dalam sorga. Begitu indahnya sorga itu kalau sudah Allah Subhanahu wa taala berikan dalam arti kata untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah memanggil mereka masuk ke dalam sorga dengan sejahtera dan aman. Maka kita ketahui bahwa kesejahteraan dunia berbeda dengan kesejahteraan di akhirat. Kesejahteraan di dunia disertai dengan rasa takut kehilangan nikmat, atau manusia mati meninggalkannya, karena nikmat di dunia pasti berakhir, sedangkan nikmat di akhirat adalah abadi selama-lamanya. Maka untuk itulah marilah kita raih nikmat yang abadi, yang selama-lamanya itu. Janganlah kita sempat terpengaruh dengan nikmat yang kita diperoleh di dunia ini, karena apapun nikmat yang begitu indahnya di dunia ini, mestilah kita akan tinggalkan hal itu, karena kita tidak akan membawakan hal itu disebabkan oleh kematian kita atau kematian seseorang. Untuk itulah Allah perintahkan kepada kita, bawalah kita bagaimana kita membawa nikmat yang ada di dunia itu, sehingga merupakan nikmat yang abadi di akhir kala nanti. Tentunya adalah kuncinya menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disampaikan udkhuluha biwasal alif, artinya alif itu langsung disambung dan langsung digabung dengan huruf kha. Maka kata-kata da addal dengan kha tersebut asal kata dari dakhala yadkhulu. Maka perintahnya udkhuluha berdasarkan alal amr ataupun perintah, takdirnya ataupun apa yang dikatakan udkhuluha, sebagaimana yang dibacakan oleh Hasan bahwasanya ini adalah dalam bentuk kata kerja yang majhul, yang menandakan itu adalah penghormatan yang sangat istimewa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 49 Allah berfirman bi rahmatin udkhulul jannah. Artinya apa? Artinya rahmat itu, kenapa dikatakan rahmat? Karena rahmat itu adalah salah satu bentuk dari orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu murni atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Allah masukkan. Kalau sudah atas dasar rahmat Allah, murni dari segala hal, murni dari segala perbuatan-perbuatan yang musyrik, murni dari segala perbuatan yang hanya kamu plasa hanya mencari semata-mata di mata manusia. Untuk itulah yang Allah inginkan betul-betul murni taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisalamin. Bisalam, salam sejahtera. Bisalam adalah ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisalam menunjukkan sangat-sangat besarnya akan penghormatan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Maka kalau sudah Allah memberikan hal seperti penghargaan, hanya salam saja kita akan mendapatkan kemenangan yang sungguh gemilang di mata Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa yang mesti kita tunggu dalam hal ini, Ustaz Arifin? Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Kedamaian itu tidak harus ditunggu sampai datangnya di akhirat. Maka dari sekarang atau yang telah lalu dan yang akan datang, kita tetap berikrar Allahumma antas salam. Ya Allah, sumber kedamaian, keselamatan itu darimu. Wa minkas salam, dan kedamaian, keselamatan itu datang darimu. Wa ilaika ya'udus salam, dan kedamaian, keselamatan itu pun akan kembali kepadamu. Wa adkhilnal jannata daros salam. Satu pinta kami ya Allah, masukkan kami ke dalam surga daros salam, kampung damai. Ya zal jalali wal ikram. Ini doa yang kita lakukan, tidak sekedar doa, ada action di balik doa, ada aksi di balik setiap permintaan. Bagaimana aksinya? Sebelum kita mendapatkan kedamaian di akhirat, kita menginginkan kedamaian di dunia, berdamai dengan hati sanubari kita. Bagaimana berdamai dengan diri sendiri? Jangan pernah mengeluh atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, apapun musibah yang menimpa kita, itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Terasa penyakit itu sakit, terasa penderitaan itu berat, terasa musibah itu sangat tidak dapat dipikul, tapi yakinlah, nikmati apa yang ada. Jangan pernah menggerutu, karena menggerutu dan mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan memperparahnya. Untuk itu, damai dengan diri, menikmati hidup ini walau keadaannya bagaimana. Itulah damai. Begitu juga dengan kondisi yang lain, kita damai dengan mereka. Karena apa? Karena jiwa kita telah lapang. Orang yang hatinya lapang diilustrasikan dengan garam yang dibuang ke dalam danau, maka garam yang segenggam itu tidak membuat air danau berubah rasa. Tapi orang yang hatinya sempit bagaikan garam segenggam dibuang di dalam gelas yang ukurannya kecil, ketika diaduk dan diminumkan, air yang tadinya tawar berubah menjadi asin karena banyaknya garam satu genggam, bahkan bukan saja asin tapi menjadi pahit. Begitulah kelapangan hati mukmin bagaikan danau. Musibah dianggap sebagai garam yang segenggam, tidak ada apa-apanya. Dia akan damai di dunia sebelum mendapatkan assalam di akhirat. Ada doa, ada usaha, kita yakin akan masuk surga dengan damai. Ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan udkhuluha bisalamin aminin adalah ucapan yang layak kita terima ketika kita wafat, dan layak kita terima ketika kita hendak memasuki pintu surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.